Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para kiai, para asatidz, para alim ulama, tokoh masyarakat sedaya ingkang sangat kawula hormati, terutama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Pasuruan ingkang kawula hormati, kitu mateng sedaya kanca jamaah pengaosan kitab hikam, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing kesempatan menika kita tutuk dateng kitab hikam nomor 23. Sing riyin kula kali panjenengan membahas tentang menangis susah yang betul karena kehilangan ibadah, atau kita susah-susahan krono kehilangan ibadah. Susah sing temen niku sing yok nopo karepe. Krono ibadah ilang terus susah. Karepe susah sing temen niku yok nopo. Monggo kita lajengaken nomor 23. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal hazanu. Anapun utawi susah. Anapun utawi susah asodiku kang temen. Wawa iku tai hazan. Alladhi iku hazan. Hazan. Yub isu kang nange akan opo alladhi. Alat to'ati yang ngatasi piro-piro to'at. Waya kunulan ono ma'u sartani man. Sartani wong albuka wopo nangis asodiku kang temen. Wawa mongko utawi buka utawi hazan sing sodik niku iku mimma koma disalikin. Setengah saking piro-piro penggaweane wong kang salik. Wong kang ngambah dateng ngarsane Gusti Allah. Dadi dawane kemusonep susah niku lek temen. Yaitu adalah susah sing dipeloni ibadah sing ilang mang. Jadi krono de'e niku kehilangan ibadah akhiri susah. Nah setelah susah dia menangis. Kemudian setelah menangis dia melaksanakan ibadah yang ditangisi tadi. Niku jenenge susah sing temenan. Tinggale wong lanang ngrayu wong wedok, cinta nemenang sing wedok. Tapi ngepukan. Niku jenenge duduk cinta niku. Lek cinta niku sayang. Ndak ngepukan, yo ndak nyenenian nemen-nemen lek masalah nyeneni utawa ngandani ngoten wis jenenge wong kumpul, Pak. Ya mesti mawon, tapi mboten nemen-nemen ngoten lho. Sak kadare, sak botone, swayang tapi ndak tau ngekeki apa-apa padahal duwe bok. Cece lek pancene mboten duwe dhuwit, lek duwe dhuwit ngoten. Ngomongi sayang tapi ning ngekeki kan 5.000, 10.000 duduk sayang iku jenenge. Lek sayang niku mboten ngekeki 10.000. Ya sak kebutuhane sing wedok. Apa butuhane jenengan? Monggo. Apa butuhane sampean? Ayo. Iku jenenge sayang. Jane tiang sayang, tiang susah, tiang wedi nang Allah iku ndak katik ngomong. Lek wis ngomong aku cinta kamu, aduh, kombal iku. Aku mau makan. Jadi ingat kamu. Ndak usah ngomong lah, apa ngomong? Wong padan ngono ngomong. Mana ngetok wis. Lu mangan kok ndak pati enak. Doleki nanti Dewi mang. Pamane sing wedok jenenge Dewi. Nanti Dewi. Dik, mangan Dik. Sing wedok dijak mangan. Mana mangan? Mangan didelok sing wedok mangane kok didik. Kok didik pian mangane? Pati enak awak, Mas. Enak nang dokter nang dokter. Dijak nang dokter. Ngoten niku jenenge sayang. Masih ndak katik ngomong aku sayang kamu jenenge sayang. Wong sayang-sayangan iku ndak kudu pake SMS aku sayang kamu, tapi sing wedok digepuk e bendino. Durung dadi bojone dadi apa wis di sembuarang-sembuarang kule awake betung kupuk digepuk, betung ngampleng dikampleng, mari dikampleng ditinggal. Saken lho, Cak. Manusia itu harus punya prike. Kenapa jenenge? Apa kemanusiaan apa kehewanan ngono iku jenenge? Orang cinta enggak usah ngomong lah. Ngomong niku jenenge gombal. Lek tepak mboten, lek elek ndak tepak gombal jenenge. Alah, gombal. Ndak usah ngomong wong cinta ndak usah ngomong. Trik-trik macam-macam niku lho wong politik. Lek wong cinta mboten karek trik-trik niku pun pokoke saken mboten tok. Nah, dia tetap saken. Qala Abu Ali Ad-Dakok, dawuh sapa Abu Ali Ad-Dakok, sahibul hazani utai wong kang andueni susah. Yak tok iku bisa marekaken. Sopo sahibul hazan min tariqillahi saking dalane Allah, saking ibadah ing Allah fi syahrin ing dalam sak wulan, ma ing ibadah layak to kang ora bisa mareaken, kang ora bisa mutusi hu ing ma man sapa wong fukida kang den sepeaken apa uznuhu susaiman fisini na ing dalem setahun. Uang niku lek temenan oleh susah krono kehilangan ibadah, maka ibadahnya itu dalam satu bulan akan bisa ditempuh kalau susahnya temenan. Lek mboten susah masih setahun durung mari. Saking nemene wong lek wis susah niku nemen oleh jalan nang Gusti Allah. Lek jenenge susah ndak ana maning sing dipikirno kecuali Gusti Allah. Sak piro wae ibadah satu bulan akan selesai ibadahnya dilakukan. Masih ya wis dikei beban sholat 1000 rakaat selesai satu bulan. Tapi wong lek ndak pati susah. 1000 rakaat dikekno nang wonge. Ojo satu bulan, satu tahun gak mari. Wong ndak dilakoni. Lah lek dilakoni mantun. Niku jenenge wong susah temenan. Jadi susah krono kehilangan ibadah, menangis karena kehilangan ibadah. Setelah dia menangis, ibadahnya selesai. Menangisnya selesai, baru dia langsung melaksanakan ibadahnya. Ndak kating kungku maning. Saken-saken tok, ndak ngekei opo-opo, saken-saken tok, gayo opo pian saken. Pinggir-pinggire umahe ana pasar. Nek pasar akeh wong bambung, jarine saken. Nang wong bambung tapi ndak tahu ngekei opo-opo, lapo pian saken. Saken nire. Didi-didi saken tapi dhewe ngekei opo-opo. Lek panjene duwe, lek ndak duwe ya siji maning. Waktu ngale awake katene ibadah iso. Awak iki ndak kelem ibadah ya apa sih? Pirang tahun awak iki ndak ibadah. Awak sehat, mari nangis asar tetap ndak bayang. Maghrib iki ndak bayang, sampai rong dino ndak bayang. Sampai sak wulan tetap ndak bayang. Lah gawe apa sampean nangis iku? Ndak ana perlu nih. Dadi tangis itu yang penting bukan tangisannya, tapi buktinya apa yang ditangisi iku mari ngono dilakoni. Niku sing penting. Nangis sengguk-sengguk tapi mari nangis pancet kelakuane ndak kena. Kaya apa nangis? Nyaluk sepuro-sepuro mulai mari salah sepuro niku kula nang sampean salah wingi kula apa? Kula wingi ndak sejo nempak kudune sampean. Mari nangis air matane entek nempak maning nang udune. Cari wong sing duwe udun, mangkong lah apa njaluk sepuro nang aku. Saiki nempak maning, ngerti lho. Mari ngepuk sing wedok, ngandangi sing wedok diserano nang wong tuane, ndak katene balak-balik maning wis aku golek wong wedok liya. Duduk kontok wong wedok, buwek sak tumpukan. Sing wedok kampelange jajake mah ditinggal. Ale telung dina balik maning njaluk sepuro. Akhire nang wong tuane di sepuro. Sing wedok nggih nyepuro. Oleh rong dino nempeling mana le wong lanang ini gendak kena dibaleni. Hati-hati saestu eman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, monggo kita lajengaken Bismillahirrahmanirrahim. Mal arifu ora ono utawi wong kang makrifat ing Allah. Man iku wong ida asyara kang arikalane isyara sapa man ila syai'in maring swiji-wiji min asraril haqi saking biro-biro rahasiane Allah zat kang hak subhanahu maha suci sapa al-haq wajada mongko nemu sapa man al-haq ing barang kang hak akroba ingkang luweh parek akroba ilaihi ingkang markaken sapa al-haq ilaihi maring man min isyaratihi ketimbang sake min isyarati saking arah-arah isyarai man biangkana kaya ento ono sopo man hadiron iku kang hadir mau sadane al-haq lam yagib tegesi ora sirno opo al-haq anu saking man bal huwa balik utai man mula itu iku kang nidini diingkang al-haq bi al isyarat di ing dalam nalikane isyarat ing man wa akrobalan luwi parek ilaihi maring al haq min ketimbang saking isyarat fa hadza mongko taiki man iku laisa ora ono sapa man bi arifin iku wong kang makrifat hakikatan ing dalam hakikate libakoi krono tetep man ma'a nafsi serta awa iman li'ana ukrono zatam meniman hina idin indalam nalikane iki akroba ilaihi mulahidon iku kang ngalap bagian mulahidon iku kang lirik mulahidon iku kang lirik anahuna ing saktemene ing dalam mengkono-mengkono isyarah musyiron onok kang ngisyarohi wa musyaron lan ono kang den isyarai ilai sapa zat wa musyaron belan ono barang kang den isyaraken apa bihi barang orang yang arif datang Gusti Allah niku bukanlah orang yang berisyarah terhadap sesuatu kemudian isyarahnya itu tampak lebih dekat, lebih nyoto. Apa yang diisyarah itu lebih dekat karena isyarahnya lebih dekat daripada Allah. Tutuk niku sing diarani wong al-arif niku. Yai, kula niki badine nyambut damel yai. Nyambut damel nopo sing tepak niki yai. Diaturi nang yai. Kon lek nyambut gawe dodol barang sing ana nyawane. Contone kaya wedhus, sapi, pitik, unta, jaran. Nggih. Dilaksanakno temen gunemane kiai niki. Dodolan wedhus, dagangan wedhus, blantik wedhus, akhire dadi wong sugih barokahe wedhus. Jare sing medhukun, wah hebat kiai iku. Aku ben ndak duwe apa-apa gara-gara njaluk syarat nang kiai saiki dimaringi hasil. Le, keliru. Ojo munian ngono pean cak dosa. Kiai sing koyo ngono iku bukan berarti kiai itu adalah orang yang wali. Mandi pengucap, ndak mesti. Tutuk iku sing diarani wong al-arif niku sanes niku. Pokok isyara ngene tepak jenenge wali. Isyara ngene tepak jenenge wong wali. Kadang-kadang dites nang daya-daya rada cino. Esele wong Cina niku seneng nang ngoten-ngoten jarene wong. Jarene Pak Kiai. Oh, Kiai aku njaluk rejeki. Ndak akeh-akeh Pak Kiai, petang angka wae. Akhire nang Kiai dikek isyarat ngon mangan gedang. Itu oleh yang kae gedang. Barang tepak jari Cina nih. Wah, hebat sampean iki. Berarti sampean iki perhitungannya tajam. Wah, iku lak jari sampean ya, perhitungannya tajam. Tutu iku sing jenenge wong al-arif billah niku sanes niku. Wong lek sik nganggep bahwa isyarahnya itu akan berathar, maka dia bukan seorang wali. Lek dek niku menganggap bahwa isyarahnya nang wong dikongkon ngapek angkai gedang tepak, akhirnya dianggap wali. Tutu wali ku. Lek wong nganggep isyarah niku tepak, justru dia dikatakan orang biasa, ndak kenal nang Gusti Allah. Krono apa? Krono lek wong niku teranggap al-arif billah. Dia tidak punya anggapan bahwasanya sing tepak niku isyara itu duduk. Wah, aku dakung petinggian oleh telu dadi kabeh. Iko oleh guna metok iko. Lek niku pancene hebat niku. Dukung petinggi niku sukses. Dukung petinggi niku sukses. Pancene tiang mandi niku pengucape. Cedek nang pangeran. Ngawur e. Lek uang ngarani angsal, tapi bagi kiai yang punya keistimewaan seperti ini, jangan sekali-kali punya anggapan bahwa hasil uang sing sampean tolong iku murni krono isyaroi sampean. Duduk. Sampean ndak oleh duwe anggapan koyok ngoten. Krono lek sampean duwe anggapan koyok ngoten itu adalah bagian daripada nafsuni sampean. Lek bagian saking nafsuni sampean berarti sampean ngenafek no Gusti Allah. Berarti sampean iku ngilang nih Gusti Allah di dalam sesuatu yang sampean bantu itu tadi. Padahal hakikate sing iso ndadekno wae nggih mang iku duduk sampean. Juga bukan isyarahnya sampean. Isyarahe sampean iku ndak ana oleh apa-apa. Kuabe ku mung mergo takdire Gusti Allah belaka. Lainnya mboten. Dan tok kula sampean iki apa? Ndak dapat apa-apa kita ini. Enggak ada apa-apanya. Libako ihi ma'a nafsi le onten tiang ngaran iku tak has tak bantu aku moro berhasil. Dadi wa inggi. Iko tak bantu aku tokone langsung laris. Biyen mulai tak cekel aku wis dodolan terasi. Saiki sampe lek kula iku minyak goreng 20 tong, 30 tong. Beras iku lek kulak beras iku 50 ton. Duwe ciro kabeh. Mulai teko ndak duwe ben tak cekel aku. Berarti hasilnya ya teko aku. Wong ngene iku duduk wali. Jenenge ngetabrus. Napa kok ngetabrus? Nggih. Wong awake menungso. Ngarani kok isyara niku yang menjadikan berhasil. Mengatakan isyaranya yang berhasil itu bagian daripada nafsunya. Bongo dengan isyara yang seperti ini. Ini menandakan bahwa dia bukan al-arif billah. Bukan orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. dia justru adalah orang yang jauh saking ngarsane Gusti Allah. Mereka menganggap bahwasanya lek wis deeni ku ngekei sarung eten berhasil. Berarti dia mengatakan ada yang mengisyaroi. Sing diisyaroi sapa? Ada yang diisyaroi. Yang diisyaroi sapa? Ono barang yang terkena isyarohnya. Barang yang terkena isyarohnya siapa? Wa madama lan eng dalam selagini langgeng tetap sopeman iku yata akolu ngangen-ngangen sopeman anau eng sak temeniman iku musyirun kang isyaroi wal haku utawi zat kang hak iku musyarun kang den isyaroi ilahi opo alhak sopo alhak wadhalikal kalamu utawi mengkunu-mengkunu gunem alladhi sodaro kang metu opo dhalikal kalam minhu saking man iku isyaratun ngisyaroi fahuwa mongkau taiman ilal ana henggo saiki lam yafna ora sirno iku ora sirno sopaman anafsi saking awak dewini man walam yakhruj lan ora metu sopaman anda iroti hisihi saking daerah pengrosoni man saking daerah pengrosoni man wal isyaratu utawi isyaro al tofu iku luweh lembut minal ibaroti ketimbang saking ibarat. Selagi manusia itu mengatakan dia yang memberi isyarat dan yang menerima isyarat itu Gusti Allah, sedangkan ucapan yang dia ucapkan itu adalah isyarat, maka dia sampai detik perkataannya seperti itu berarti dia masih belum sirno saking nafsuni. Pokok uang ngelakoni kebagusan nopo mawon lek si ono sopo aku nih, niku berarti durung fana awak ini. Lek tunung fana, kalau belum sirno awak ini, ku berarti durung lillahi ta'ala. Ibadah ibadah, tapi awak ini jadi gowo. Isyaro isyaro, tapi ketentuan dirinya jangan dibawa. Awak ini nana popo nih. Ku tunggu tentok, tapi yo tetap harus semangat. Karena jiwa raga kita ini dibentuk untuk melaksanakan hukum fikih. Sedangkan hikam niki kudu saya kene njerone ati. Lek hikam niki sampean saya kene njerone awak keliru. Dadi cara fikih ne sampean harus menjadi undang-undang tubuh kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara nyetir ati sampean kudu gawe hikam. Lek wis sembayang ojo ngarani waduh sembayang ku iki khusyuk dibanding karo kanjane. Rek oh kau lek sembahyang duhur pirang menit? Telung menit. Jadi hati ini, duh konjoku sembahyang duhur mek telung menit. Padahal aku lek sembahyang 10. Berarti takwai nang Gusti Allah ado karo aku. Nah oleh ngata niku, iki ngono duduk ukuran linterane bensin, duduk ukuran kiloane beras. Lek kiloane beras memang harus diukur secara zahir karena ini hukum fikih. Tapi lek ukuran ati, mboten kena diukuran karo literan ngono pak. Ukurannya ngono di ati ini sampean, sing meru yo sampean dewi. Walam yakhruj anda irati isihi, dan orang yang seperti itu tidak boleh, masih belum bisa keluar dari daerah indranya, dari daerah perasaannya. Padahal isyarah ini lebih lembut daripada ibarat. Isyarah lebih lembut daripada ibarat. Lek ibarat langsung kon dino senen ojo metu. Lek metu tabrakan kon. Nggih. Niku ibarat jenenge. Lek isyarah yang ngeten, kon lek dino senen menengon di umah kuai, mulai jam 6 sampai jam 8. Isyarah nih, maknane ojo metu. Lek metu kon tabrakan. Kok metu temen? Lah ya apa? Aku lagi ngomong ah. Kok nuruto nang aku? Nak kira tabrakan. Wong ngomong ngeten niki pak, kok nuruto nang aku berarti ndak tabrakan. Pasti nak kira. Wong sing ngeten iki berarti nang Gusti Allah aduh. Lek tiang niku arif, tiang niku makrifat karo Gusti Allah. Kon ojo metu lho meneng kene ya Senin mulai jam 6 sampai maghrib. Nggih. Kamu tuh teman tabrakan. Lali wis, aduh. Ya apa ya? Subhanallah, subhanallah. Perasaan tabrakane wong sing metu dina Senin krana ndak nuruti nang omongane awak ini ku dibuang jauh-jauh. Dia menganggap bahwa kecelakaannya itu enggak ada kaitannya dengan omongan isyarah tadi. Lho niki jenenge al-arif billah. Sik ngarane kaya ngoten tentu makrifat iku jenenge. Nuruti nafsu sian. Li annaha karena sak temene isyarah imaun yaiku isyarah fakot halib loko watalwihun tegesi isyarah la tasrihun duduk penjelasan. Kalau penjelasan bohong ono wong ngomong pamane hati-hati loh tahun 2008 bulan Songo tanggal 8. Iki bakal kate ono tsunami. Goro niku. Lek ono wong ngomong koyok ngoten, dia bukan nabi, bukan apa-apa. Bohong. Sekalipun nanti terbukti pada tanggal 8 bulan 9 tahun 2008 terjadi betul tsunami, tsunami itu tidak terjadi karena kata-kata orang itu, tetapi krono murni takdiri Gusti Allah. Ingat Pak Bu nggih, lek ana wong disi takdir niku jenenge mesti goro. Wong duduk pangeran muni ngoten. Sampeyan ojo dagangan niku, ajur-ajur goro niku. Jenengmu sapa le? Nami kula Hartan Hartono. Ketika kami narik wedok jenengi sopo Marianca. Aduh ojo diterusno. Kacar-kacir uripmu. Wong sing ngomong ngoten niku bohong. Kenapa? Dia bukan Tuhan dan dia tidak boleh mengatakan sesuatu yang dia belum tahu pasti. Lulek tepak ya nopo. Senajano tepak niku goro. Yang terjadi bukan omongannya dia, tetapi adalah kersane Gusti Allah. Lu nopo mboten asal ngoten. Ya silahkan saja lah ngomong. Jenengan gak oleh percaya. Kok umpo mau percaya, jok percaya nang omongan iku. Percaya nang takdiri Gusti Allah. Ngeten lu pak. Tapi nge, namanya menungso niku, firasatul mukmin niku, naumun. Firasatul mukmin, firasatun min firasatil ambiya. Pancene nge, tebakannya orang mukmin yang betul-betul beriman, itu adalah bagian dari beberapa tebakannya para nabi. Tapi lho nek wong ngomong mekitik-mekitik kaya ngoten niku goro niku. Umpama jenengan percaya, bukan berarti panjenengan kudu percaya nang niku, tapi percaya nang takdir Gusti Allah. Dan orang yang ngomong itu tidak boleh punya anggapan bahwa terjadinya betul dengan apa yang diomongkan, dianggap dunia nuruti nang omongane, mboten. Murni terjadi karena fadl lan rahmati Gusti Allah. Wahia utawi isyaroh alati iku isyaroh yastakmiluha kang gunaken iku ing alati sopahlu tarik wong kang ahli ngambah dalan radhiyallahu ta'ala anhum. Ngeten iki sing biasa digunakan ahlu tarik kaya para wali niku biasa ya mboten ngomongane gak menggebu-gebu ngoten mboten. Ya kadang-kadang gebu-gebu. Kadang-kadang mboten. Hati-hati leo. Lek mule aja liwat lor, wat kidul enak yo nggih. Ngeten tok omongan isyarat tok, ndak perlu ndek lor ana apa kok ndak oleh. Kadang tiang kajing tumbas mobil, mobil anyar. Ndak enak boleh duwe gede taren nang kiai-kiai dalem. Dalem kepingin tumbas mobil yai. Mobil opo le, mobil ngeten. Jare yai. Tuku sawah mari le. Katanya kiai suruh beli sawah saja. Iku maknanya sampean ndak oleh tuku mobil. Ini isyarah yang disampaikan oleh kiai. Memang tugasnya ahlu tarik hanya seperti itu. Sebatas isyarah saja. Lek termasuk ahlu tarik. Kok jangan nih wong glembek-glembek. Kok kalau sampean bu ahli apa ini jenenge? Fima bainahum. Fima yang dalam antarani barang bainahum. Kang tetap yang dalam antarani ahli tarik. Inda zikrihim yang dalam nalikane nyebute. Oleh nyebut ahlu tarik lima maring barang. Yaftahu kang buka Allahu subhanallah bihi kelawan ma alaihi mengatasi ahlu tarik minal asror bayani biro-biro rahasia at-tauhidiyah kang bongso tauhid wal ulumilan biro-biro ilmu ala dunia kang bongso laduni wal mawajidilan biro-biro penemune ati wal azwaqilan biro-biro perasaan. Perasaan ini lek para wali terjadi lho ana dayo sret jare perasaan ini iki lek tambeng iki ngomong pun ya ini le pengen lek kepingin suki sembayangnya sing anteng ge cari dayo ini kok ngerti ya iku aku ndak sembayang. Perasaan yang dimiliki kiai sebagai ahlu tarik itu dari Allah. Jadi lek beliau ngomong niku sopo sing andani ndak ano sopo ya Gusti Allah. Cangkeme ahlu tarik itu hanya merupakan wakil daripada berita yang dibawa oleh Allah kepada kita. Jadi ahli tarik itu non sewu koyok waratul ambiya temenan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Niku Kanjeng Nabi ngomong napa mawon dawuhe Kanjeng Nabi niku wahyu. Mboten melenceng andai kata dengarannya tidak seperti wahyu tapi pengertiannya sejenis sama dengan yang wahyu. Ngoten. Kanjeng Nabi itu diwarisi oleh para ulama. Maka ulama mengatakan apa saja itu dari Allah. Kalau dia termasuk ahlu torik, orang yang wis ahli ngambah dalan kangge Gusti Allah, ngelakoni barang sing sesuai dengan kehendak Allah, berdoa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, niku jenenge ahlu torik. Rahasia ketauhidan, ilmu laduni, perasaan. Fal musyiru mongko utai kang isyaroi ila syai'in maring suwici-wici ila dhalika maring mengkunu-mengkunu al asror ila dhalikal min dhalikal mulahidis laking mengkunu-mengkunu perkoro kang den lirik li isyaroti kangge isyaroi musyir wa in wajadah senajano nemu sopal musyir Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala akroba ing lui parek ilahi maring musyir minat dibang saking isyaro bialam yakib kelawan yento ora sirno so musyir anhu saking Allah fi hal isyarati yang dalam nalikan so iku gairu arifin ora arif billah ala tahkik pokok lesing isyaro dianggap tokawai dewe perasaannya orang yang isyaro itu dianggap dari dirinya sendiri berarti dia bilang belum arif. Le arif masyo tebaane tepak niku ndak nganggep awake dhewe. Niku jeneng al arif billah. Li annahu biwasfi tafriqah krana lek tiyang niku pun ngisyaroi berarti beda-bedakan bisyuhudi kelawan oleh nyakseni. Musyir lil aghyari maring biro-biro barang kang saliyane Gusti Allah. Lek diisyaroi terjadi, lek ndak diisyaroi mboten. Niku namanya membedakan. Barang iki berhasil karena mendapat isyaro dari saya. Yang tidak mendapat isyarat tidak berhasil. Ndak katik ngoten lek wong arif niku. Cuma bagi orang yang memandang memang seperti itu, ngoten lho. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya sakmenten ingkang saged dalem maturake mandar muka ana manfaate nggih kangge kula so panjenengan sedaya. Lek ana beneri saking Gusti Allah, lek ana salah saking awak kula dhewe. Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Sa'mintan hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.